biyen sing pelih ban beli. Si duri raga ketemu dugas memalih pameran. Adik ngajak timpal-timpal, beli ngajak kurenan. Nyaru-nyaru beli tuseng kenal, apang tuseng kurenan beli cemburu. Ingat dugas si bidan, dugas si nomor tunangan. Kayang janino kerasa anget gelur tanah dine, lembut kecupan adi. Ane jani adi buen tepo ngude sayang nyegek nyegegan. BBM lo, BBM lo, beli buen makita. Makita ketemu, makita makita lain rasa yang tidak. Kuangan lo, kuangan lo, kuang rasa yang beli. Manis tresna nepi dan nyanyi buen ingetan. Beli meki temuin, metimpal, lebih ken metimpal. Sinu metunangan, kayang janino kerasa anget gelur tanah dine, lembut kecupan adi. Ane jani adi buen tepo ngude sayang nyegek nyegegan. BBM lo, BBM lo, beli buen makita. Makita ketemu, makita bertumbu. Makita lebih muen, kadi ane ketain rasa yang tidak. Kuangan lo, kuangan lo, kuang rasa yang beli. Manis terus nane pidan, dan ibu yang ingatan. Timpal, lebih ken metimpal. BBM lo, BBM lo, beli buen makita. Makita ketemu, makita mencumbu. Makita lebih buen, kadi ane, petain rasa yang.